ada Neo Soteng, ada Porang Pareng Community, Ayu Arsita. Porang Pareng. Thank you. Ayu Arsita luar biasa. Iya Om Bambang, alhamdulillah.